Baik, sejanis Bumi Artika sudah siap ngajak goyang panjenengan semuanya. Ternyata di indah-indi, di sarser, di lirak-lirik, ra ngerti bae anake kanca dhewek. Jadi pacarku ya mas. Ya wis, lek ngono tak turuti. Anak kanca dhewek bareng sejantik Vivi Artika. You can dedes. Ora ungu.